إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhtatsatuha fa inna kulla muhtatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pekan yang ketiga dari bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala, yang menjelaskan tentang 7 dosa yang membinasakan. Yang di antara 7 perkara tersebut adalah as-sihru, yang menjadi syahid dalam bab ini, bab yang ke-23, babu maja'a fis-sihr, bab apa-apa yang datang berupa riwayat nas, baik dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjelaskan tentang sihir, bahwa sihir merupakan kabairu dzunub, dosa-dosa besar. Demikian pula sihir termasuk pembatal-pembatal iman. Orang-orang yang mempelajari ilmu sihir dan yang mempraktikannya, sesungguhnya mereka telah menjual imannya dengan sihir tersebut. Mereka rela untuk menggadaikan atau membayarkan dengan imannya untuk mendapatkan sesuatu dari dunia. Di pertemuan yang lalu kita telah baca penjelasan yang pertama dari 7 dosa yang membinasakan tersebut, yaitu asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Qala al-muallifu rahimahullahu taala qauluhu as-sihr. Dalam matan disebutkan dosa yang kedua adalah sihir. Taqaddama ma'nahu wa hadha wajhu munasabati hadzal hadits lit-tarjamah. Telah terdahulu penjelasan tentang maknanya, baik secara logah, secara bahasa, atau secara istilah syar'i. Dan inilah sisi kesesuaian hadits ini dengan judul, yakni bahwa judul berbicara tentang sihir, penyebutan nas-nas yang menyebutkan tentang diharamkannya sihir, maka hadits ini menjelaskan bahwa salah satu dari dosa yang membinasakan pelakunya adalah sihir. Qala rahimahullah, faqauluhu. Kemudian dalam hadis disebutkan wa qatlun nafsil lati haramallahu, dan dosa membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yakni ai harama qatlaha, yang Allah haramkan untuk dibunuh. Allah haramkan untuk dibunuh, yakni Islam mengharamkan untuk membunuh jiwa yang maksum. Ya, jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya. Faqauluhu illa bilhaq, dalam riwayat ada tambahan atau ada sambungan illa bilhaq, kecuali dengan haknya. Ai bi an tuf'ala ma bi an taf'ala ma yujibu qatlaha, yakni ketika ia atau jiwa tersebut melakukan sesuatu yang mengharuskan dia mendapatkan hukuman dibunuh, kasyirki, seperti perbuatan kesyirikan. Wan nafsi bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Wazani ba'dal ihsan, seorang yang berzina iyadan billah setelah dia muhsan, setelah dia menikah, ya, lalu kemudian berhubungan dalam pernikahannya yang sah, lalu dia terjatuh ke dalam perbuatan zina. Ini diantara dosa-dosa yang menjadikan pelakunya boleh untuk ditumpahkan darahnya, dibunuh. Tetapi yang melakukannya adalah penguasa, yang melakukannya adalah pemimpin atau pemerintah setempat, tidak diberikan kepada kelompok tertentu atau perorangan. Ini wewenangnya penguasa. Namun dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa yang menjadikan pelakunya, ya, darahnya hadir, tidak lagi maksum, tidak lagi terpelihara dengan dosa-dosa tersebut. Wa qauluhu wa qatlun nafsil lati haramallah, dalam hadis disebutkan membunuh jiwa yang Allah haramkan, ai nafsul muslimil ma'sum, yakni jiwa seorang muslim yang terjaga, terpelihara darahnya, tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh untuk dilanggar, tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Wa qatlul mu'ahad kama fil hadis, demikian pula membunuh seorang kafir mu'ahad, orang kafir yang melakukan perjanjian damai dengan muslimin untuk tidak saling serang menyerang. Ketika dia melakukan perjanjian damai tersebut, berarti dia dalam jaminan keamanan negeri muslimin tersebut, sehingga kaum muslimin di daerah itu diharamkan untuk membunuhnya, untuk menumpahkan darahnya. Ini sama seperti seorang kafir dhimmi, orang kafir yang menjadi warga negara pemerintah muslimin, dia tinggal di bawah pemerintahan kaum muslimin sebagai warga negaranya, dan dia mengikuti aturan-aturan dan ketetapan di negara tersebut. Ini pun diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Nah, Nabi SAW beliau menyatakan kama fil hadis, seperti dalam hadis, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, al hadis. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau jannah. Maksudnya dia tidak masuk ke dalam jannah. Dia melakukan dosa besar yang mengharuskan dirinya dimasukkan ke dalam neraka iyadan billah. Sama riwayat ini riwayat Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya. Sama seperti ini pula dalam riwayat sebagian ashabus sunan, man qatala dhimmiyan aw man qatala rajulan min ahli dhimmah. Siapa yang membunuh seseorang dari ahli dhimmah, orang kafir yang tinggal di wilayah muslimin menjadi warga negaranya, dia tunduk di bawah aturan-aturan pemerintah muslimin tersebut. Tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Dia dalam jaminan keamanan pemerintah muslimin, sehingga tidak boleh untuk dilanggar. Siapa yang membunuhnya, maka berarti dia mendapatkan ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan mendapatkan bau jannah. Dia dimasukkan ke dalam neraka iyadan billah. Nah, ini ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan keindahan Islam, bahwa syariat Islam ini mengatur kemaslahatan manusia ini, baik kemaslahatan agamanya, bagaimana ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula kemaslahatan sesama mereka. Islam telah mengatur bagaimana hubungan seorang muslim dengan tetangganya, bagaimana hubungan muslim dengan karib kerabatnya, silaturahmi, bagaimana hubungan seorang muslim dengan sesama muslimin, bagaimana bahkan seorang muslim hubungannya dengan orang-orang kafir. Bahkan Islam telah mengatur hubungan seorang muslim bahkan meskipun dalam interaksi dengan hewan sekalipun, telah diatur, telah lengkap syariat Islam ini. Tidak ada bagi kita kecuali hanya mempelajari dan mengamalkannya. Nah, tinggal mempelajari dan mengamalkan, lengkap sempurna syariat Islam. Nah, qala rahimahullah, wakhtalafal ulama'u fi man qatala mu'minan muta'ammidan hal lahu taubatun am la. Para ulama berselisih tentang seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dia bunuh seorang mukmin dengan sengaja, apakah dia memiliki taubat? Apakah bisa diterima taubatnya atau tidak? Kita baca. Fa dhahaba Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa ghairuhuma illa annahu la ila annahu la taubata lahu. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya berpendapat, bermadhab bahwa ia tidak lagi memiliki taubat. Tidak ada taubat baginya. Dosa yang dia lakukan sangat besar. Tidak diterima taubatnya. Istidlalan biqaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Al-ayah dalam surat An-Nisa ayat 93. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya. Ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Dosa membunuh seorang mukmin, seorang muslim. Nah, ya, kehormatan, darah, ya. Nah, seorang muslim itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada mengingatkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian kaum muslimin, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu diharamkan atas kalian, sesama kalian, untuk melanggarnya. Nah, kehormatan itu, kesucian itu, ya, seperti kesucian dan kehormatan hari ini, hari Arafah, fi syahrikum hadza, di bulan ini, bulan Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah di Arafah, itu juga bulan haram, bulan yang suci, diharamkan untuk mendzalimi, ya. Nam fi baladikum hadza, di negeri haram kalian ini. Artinya kesuciannya, kehormatannya itu bertingkat, bertumpuk, berlapis. Nah, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibolehkan sembarangan dalam melanggarnya. Nah, masalahnya bukan masalah dunia saja. Masalahnya seluruhnya akan dimintai pertanggungan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang keras. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Sehingga pendapatnya Ibnu Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum dan yang lainnya bahwa tidak ada taubat baginya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, nazalat hadhil aya fi akhiri ma nazal wa man nasakhat nasakhaha syai'un. Ayat ini turun pada akhir, pada akhir-akhir. Ya, tidak ada sedikit pun ayat yang menghapusnya. Nah, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, laqad nazalat fi akhiri ma nazal. Ayat ini sungguh telah turun pada kali yang terakhir, yakni pada masa-masa terakhir yang berkenaan tentang makna kandungan ayat ini. Wa manasakhaha syai'un hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man nazala wahyu. Dan tidak ada sedikit pun dari ayat yang memansuhkannya, menghapusnya, hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat dan tidak lagi turun satu wahyu pun. Nah, artinya bahwa ayat ini termasuk ayat-ayat yang terakhir yang turun, adalah ayat yang terakhir yang turun terkait dengan permasalahan ini, membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wa ruwiya fi dhalika atharun tadullu lima dhahaba ilaihi kama inda al-Imam Ahmad wa An-Nasa'i wa Ibnu al-Mundhir an Muawiyah. Dan diriwayatkan dalam hal ini beberapa athar yang menunjukkan terhadap madhab tersebut, seperti dalam riwayat al-Imam Ahmad, al-Imam An-Nasa'i, Ibnu al-Mundhir rahimahumullah an Muawiyah, dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu dhanbin asallahu kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu illa rajulu yamutu kafiran aw rajul illa rajula yamutu kafiran aw rajula yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Setiap dosa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, kecuali seseorang yang meninggal dalam kondisi kafir atau seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Nah, atau seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Nah, hadis ini dalam riwayat juga Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyebutkan bahwa hadis ini disahihkan oleh Al-Mizzi dalam Tahdzibul Kamal. Hadis ini memiliki penguat dari hadis Abu Darda dalam riwayat Al-Imam Abu Daud Al-Hakim, sehingga menunjukkan hadis ini sahih. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini pendapat atau madhab yang pertama. Seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tidak lagi memiliki taubat. Dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, pendapat yang kedua, beliau menyebutkan wa dhahaba jumhurul ummati salafan wa khalafan ila annal qatil lahu taubatun fima bainahu wa bainallah. Jumhur al-ummah berpendapat, baik dari kalangan salaf atau dan demikian pula khalaf, bahwa seorang yang membunuh masih memiliki kesempatan diterima taubatnya. Itu antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fa in taba wa anaba wa amila salihan badalallahu sayyiatihi hasanat. Apabila ia benar-benar bertaubat kepada Allah, dia kembali kepada ketaatan, beramal amalan saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athaman yudha'af lahu al-'adhabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhanan illa man taba wa amana wa 'amila salihan wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah kepada sesembahan yang lain, ilah yang lain, artinya tidak melakukan kesyirikan, dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, dan mereka tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan hal itu maka dia mendapatkan dosa dilipat gandakan untuknya hukuman azab pada hari kiamat, dan dia akan tinggal di dalamnya, kekal di dalamnya dalam kondisi hina. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, mengamalkan amalan saleh, maka mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba. Ayat ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama salafan wa khalafan bahwa seorang yang membunuh masih memiliki kesempatan untuk diterima taubatnya. Jika dia benar-benar dalam bertaubat, dia kembali, dia mengamalkan amalan saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang telah dia perbuat. Nah, terkait dengan apa yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, telah ada beberapa penukilan yang berbeda yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menunjukkan bahwa kemungkinan beliau telah rujuk atau telah mengambil pendapat yang lain berbeda dengan pendapat yang telah disebutkan di atas. Seperti dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, disahihkan oleh al-Imam al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah nomor 2799, bahwa ada seseorang yang datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu atahu rajulun faqal, ada seseorang yang datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma lalu bertanya, inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani, sesungguhnya aku telah melamar seorang wanita, lalu wanita itu enggan untuk menikah denganku, yakni ia ditolak. Wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu, lalu kemudian ia pun dilamar oleh orang lain, lalu dia menyetujui untuk menikah dengannya. Faghirtu 'alaiha, maka aku pun cemburu kepadanya. Faqataltuha, aku pun membunuhnya. Fahal li min taubah, lalu ia bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apakah aku masih ada kesempatan untuk bertaubat, masih bisa diterima taubatnya? Nah, qala, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Qala la. Ia mengatakan tidak. Qala, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tub ila Allah azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dekatkanlah dirimu kepada Allah apa yang kamu mampu untuk kamu lakukan, yakni perbanyak ibadah kepada Allah. Bertobatlah kamu kepada Allah dan jadilah seseorang yang beramal saleh. Perbanyaklah ibadah kepada Allah. Taqarrab ilallahi mastata'ta. Bertaqarrublah kamu, beribadahlah kamu kepada Allah semampumu, sekemampuanmu. Ya, yakni curahkan seluruh hidupmu. Nah, sepenuhnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala masih memberikan kesempatan kepadanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Atha' bin Yasar, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fa dhahabtu fa sa'altu Ibn Abbas. Aku pun setelah hadis ini berlalu, setelah orang tadi bertanya kemudian selesai, kata Atha' bin Yasar, aku mendatangi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan aku bertanya kepadanya. Fasa'altu an lima sa'altahu an hayati ummihi. Kenapa engkau bertanya tentang ibunya? Apakah ibunya masih hidup? Kenapa kamu bertanya tentang kehidupan ibunya? Faqala, ini penting. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, aku tidak mengetahui satu amalan pun yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah daripada berbakti, berbuat baik kepada ibu, kepada seorang ibu, kepada ibumu. Nah, ya, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan amalan besar seseorang berbakti kepada orang tuanya, terlebih lagi kepada ibunya. Nah, ya, kita mengetahui ibu paling menderita, ya, terhadap anak tersebut. Bahkan sang ibu ini telah menderita sebelum anak itu lahir. Nah, telah susah payah, wahnan ala wahnin. Semakin bertambah hari, semakin lemah di atas kelemahan. Nah, demikian pula saat melahirkan, dia mempertaruhkan jiwanya, mempertaruhkan nyawanya demi untuk bayi itu bisa lahir dengan selamat. Ketika bayi itu telah selamat, telah keluar selamat, begitu cepatnya rasa sakit yang ia derita itu hilang dan tidak terasa ketika ia melihat anaknya sudah menangis, lahir selamat. Seluruh kepedihan, seluruh kesengsaraan dan sakit yang dia derita terasa hilang, terasa sirna. Nah, itu menunjukkan ketulusan ibu tersebut kepada sang anak. Dia tidak mengharapkan ganti, dia tidak mengharapkan diberikan balas jasa atas apa yang telah ia perbuat. Nah, dia cukup merasa senang ketika anak itu tumbuh dengan baik, selamat, terlahir. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan hal ini, bahwa berbakti kepada orang tua, terutama terlebih kepada ibu, itu amalan yang paling mendekatkan diri seseorang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Abdullah bin Abbas bertanya kepada laki-laki tersebut, kamu punya ibu? Ibu masih hidup? Ketika ia menjawab tidak, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengalihkan amalan yang lain, tub ilallahi azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Bertobatlah kamu kepada Allah dan bertaqarrublah kamu kepada Allah semampuanmu. Zahir dari riwayat ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma masih menganggap bahwa orang yang membunuh tadi memiliki taubat, kesempatan untuk bertaubat. Semakna dengan ini dalam riwayat Al-Lalikai dalam Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah nomor hadis 1958, beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau membaca tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima." Barang siapa yang mengamalkan amalan kejahatan atau menzalimi dirinya kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Penyayang kepada hambanya yang bertaubat kepadanya. Surah An-Nisa ayat 110. Faqala, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, akhbarallahu ta'ala li'ibadihi bihilmihi wa karamihi wa si'ati rahmatihi wa maghfiratihi, faman adnaba dhanban saghiran aw kabiran thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima walau kanat dhunubuhu a'zama minas samawati wal ardi wal jibal. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam ayat ini kepada hamba-hambanya, ya, dengan kemuliaan Allah, luasnya rahmat dan ampunannya. Allah beritakan bahwa barang siapa yang melakukan dosa kecil atau besar lalu dia beristighfar kepada Allah, maka dia pasti mendapati Allah Maha Pengampun dan Penyayang, meskipun dosa-dosa yang dia perbuat lebih besar dari langit-langit dan bumi dan gunung-gunung. Yang penting dia bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya, tulus dalam tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Riwayat ini pula menunjukkan kepada kita bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menganggap bahwa dosa apapun jika seorang itu bertobat kepada Allah masih ada kesempatan untuk diterima taubatnya. Semakna dengan ini juga diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Sebagaimana riwayat Abu Ishaq As-Sabi'i, beliau berkata, ja'a rajulun ila Umar faqala, ada seorang yang datang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lalu kemudian bertanya, ya Amirul Mukminin, inni qataltu fahal li min taubah? Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah membunuh, apakah aku memiliki taubat? Apakah bisa diterima taubatku? Nah, waktu itu beliau jadi khalifah. Faqara alaihi Umar, lalu Umar radhiyallahu ta'ala anhu membaca firman Allah Ta'ala, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dhanbi wa qabilit taubi syadidil iqab, yakni surat Ghafir ayat-ayat pertama. Summa qal, lalu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, i'mal walatai'as, beramal solehlah kamu dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau berputus asa dari diterima taubat. Ini khawati billah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita kuatnya mazhab jumhur, dan itu yang sahih, bahwa dosa apapun masih ada kesempatan pelakunya untuk diterima taubatnya jika ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan ayat ini, ayat dalam suratul Furqan yang telah disebutkan tadi, ketika menyebutkan beberapa dosa, dosa kesyirikan, dosa membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, dosa berzina, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubadilullahu sayyatihim hasana, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, mereka adalah orang-orang yang Allah ganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan. Nah, wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula yang menguatkannya hadis dalam riwayat Al-Imam Muslim, hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin faqal. Suatu ketika kami bermajlis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, tubayyi'uni ala an tus'alla tusyrik billahi tusyriku billahi syai'an wa la taznun wa la tasriku wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Kalian berbaiat kepadaku untuk kalian tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Kalian tidak berzina, kalian tidak mencuri, kalian tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang menunaikan hal itu dari kalian, siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka balasannya atas Allah. Wa man asaba syai'an min dzalika fa uqiba bihi fa huwa kafaratun lahu. Barang siapa yang melakukan beberapa hal tadi lalu kemudian dia dihukum, ditegakkan hukum had atasnya, maka itu sebagai kafarah baginya. Wa man asaba syai'an min dzalika, barang siapa yang melakukan sesuatu dari hal-hal di atas, fasatarahullahu alaih, lalu Allah tutupi dosanya, yakni dia menjadi orang yang baik, setelah itu dia menjadi seorang yang saleh. Ya, Allah tutupi hal-hal tadi yang telah dilakukannya. Fa'amruhu ilallah, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Insya'a afa anhu wa insya'a adzabahu. Jika Allah ingin, Allah akan maafkan dia, dan jika Allah menghendaki, Allah akan hukum, Allah akan siksa sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya. Ini semakin menguatkan bahwa ada kesempatan untuk dia diterima taubatnya jika Allah menghendaki. Nah, ini ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Qauluhu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, maka dalam hadis disebutkan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Faqad qala Abu Hurairah wa ghairuhu, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, hadza jazaohu in jazah. Ini balasannya, yakni jahannam balasannya jika Allah membalas, Allah menghendaki untuk membalas dia dengannya. Maka itu balasannya. Waqad ruwiya an Ibnu Abbas ma yuwafiqu qaulal jumhur, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat yang mencocoki perkataan jumhur yang tadi telah sudah disebutkan. Farawa Abd Ibnu Humaid wan Nahas an Sa'id Ibnu Ubaid anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana yaqul, diriwayatkan oleh Abd Ibnu Humaid, demikian pula Nahas dari Sa'id Ibnu Ubaid, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, liman qatala mu'minan taubah, orang yang membunuh seorang mukmin itu masih memiliki taubat. Yang sahih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, riwayat yang sudah dibacakan tadi. Wa kadza an Ibni Umar radhiyallahu anhu, demikian pula dari Ibnu Umar. Ini disebutkan dari Ibnu Umar. Wallahu alam, ana belum mendapati riwayat Ibnu Umar. Yang ada riwayat dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Lalikai dalam syarh usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaat, tadi sudah sebutkan. Nah, jadi dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Warwiya marfu'an, dan diriwayatkan secara marfu'an, najazau jahannam in jazahu, bahwa balasannya adalah jahannam jika Allah menghendaki untuk membalasnya. Nah, taib, kita sampai di sini. Wa aklur riba, memakan harta riba, insyaallah dipelajari di kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan berikan manfaat apa yang kita kaji. Semoga Allah SWT jadikan amalan kita di malam hari ini sebagai amalan saleh yang diterima di sisinya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.